Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji sang pencipta Allah dalam segala keadaan kita, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, siang ataupun malam, muda ataupun tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan apapun, selalu seorang mukmin mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaannya. Karena dia tahu kalimat ini adalah kalimat penghubung yang sangat luar biasa antara dia dengan sang pencipta yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, zat yang maha kuat, maha perkasa, bisa menolongnya dari segala permasalahan, bisa memenuhi semua kebutuhannya, bisa memaafkan semua kesalahannya. Maka selalulah memuji sang pencipta Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita dengan tujuan untuk mematuhi sang pencipta Allah dan selalu mengejar rahmatnya, serta juga menjadikan manusia akan kita ucapkan salam hormat kepadanya sebagai suri tauladan kita. Harapan salam hormat ini akan meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyatukan kita bersama manusia terbaik ini di surga firdausnya nanti. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjutkan bahasan kita di bab kedua dari kitab Bulughul Maram, bab i'tikaf dan juga qiyam Ramadan. Hadis pertama dalam bab kita ini hadis nomor 567 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba kufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 58 dan Imam Muslim 523. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena beriman, yakin itu perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Umumnya pendapat ulama mengatakan diampuni adalah dosa-dosa kecilnya. Dan ada sebagian ulama mengatakan karena keutamaan Ramadan, dua buah hadis ini, kalau dia ikhlas, dia tulus, memang dia sesali dosanya, yang besar pun dimaafkan. Hadis yang pertama adalah hadis Bukhari Muslim juga yang kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan hadis yang kedua, hadis yang baru kita baca, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan sholat malamnya Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu ini teman-teman sekalian, rahmat Allah luas dan kita berharap tentu rahmat Allah itu menimpa setiap muslim sehingga betul-betul dosa mereka dimaafkan. Hadis ini memberikan pelajaran tentang pentingnya mendirikan sholat malam, tahajud, dan lebih utama lagi kalau didirikan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan, rincian ulama panjang lebar berhubungan dengan sholat malam, dimulai dari penjelasan masalah tarawih yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW di awal Ramadan, kemudian beliau memberhentikannya karena khawatir menjadi wajib bagi umatnya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah semua sholat malam, bukan cuma tarawih dalam hadis ini, baik orang tarawih ataupun sholat tahajud sepertiga malam. Beranjak daripada hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah menambah atau melebihkan dari 11 rakaat. Jadi maknanya adalah dia bisa masuk tarawih, bisa juga masuk salat tahajud yang dikerjakan. Dan syarat sudah sangat jelas, harus orangnya beriman, dia yakin itu perintah Allah dan dia juga mengharapkan pahalanya, bukan karena ajakan teman, bukan karena tidak enak sama atasan sehingga akhirnya sholat terawih di kantor misalnya, bukan karena tidak enak sama pasangan hidup karena pengantin baru, lalu pasangannya bangunkan sholat malam, saya bangun aja deh, nanti istri saya kira saya enggak sholat malam, atau istri suami saya kira saya tidak sholat malam, padahal memang dari dulu enggak pernah sholat. Maka itu semua berarti bukan karena mengharapkan pahala, karena orang saja. Ini tentu tidak mendapatkan keutamaan ini, harus betul-betul dia karena keimanan dan juga mengharapkan pahala. Hadis yang kedua dalam bab kita adalah hadis nomor 568 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarah wa ahya laylah wa aykadha ahla. Jika telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikatan sarungnya dan menghidupkan malamnya atau tidak tidur, serta membangunkan keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 61 dan Imam Muslim nomor 832. Hadis ini menjelaskan, mengerucutkan lagi bahasan tentang sholat malam. Tentu sepanjang tahun mulia, baik, seperti sabda Nabi SAW, Abshus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu billayli wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang, silaturahimlah dan sholatlah pada malam hari sewaktu orang sedang tidur, karena akan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Juga dalam hadis yang lain, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Sholat yang paling afdal setelah sholat lima waktu adalah sholat tahajud atau sholat qiyam. Ini globalnya tahajud sepanjang tahun mulia. Dikerucutkan lebih afdal lagi kalau di bulan Ramadan. Karena tadi kalau diikuti dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dikerucutkan lagi di 10 akhir Ramadan. Ini jauh lebih mulia lagi. Tentu karena banyak hal-hal yang digarisbawahi oleh para ulama, diantaranya adanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan tentunya, atau 83 tahun plus 4 bulan ya kalau kita beribadah. Makanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau tiba 10 akhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Bahasa ini tentu bahasa kinaya, artinya bahasa yang memberikan perumpamaan. Maksudnya mengencangkan sarung adalah betul-betul beliau serius. Mengencangkan sarung artinya mengatur sedemikian rupa pakaian beliau sehingga betul-betul siap untuk mengerjakan sholat malam. Makanya berhubungan dengan setelahnya, dan menghidupkan malamnya, tidak tidur. Jadi lebih banyak begadang pada saat itu Nabi SAW menghabiskan waktunya. Dan sangat baik kalau kaum muslimin di antara kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir itikaf, mengikat diri di masjid, tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat saja. Dia mengikat dirinya, sebagian ulama mengatakan 10 akhir Ramadan ini dimulai dari malam 20, berarti puasa ke-19. Mulai dia masuk ke masjid dari habis maghrib, terus saja sampai selesai sholat Idul Fitri. Makanya dianjurkan untuk mencari masjid jami', masjid yang ada sholat Jumat dan ada sholat Idnya, sehingga kita tidak perlu keluar. Ini yang paling afdal, dari malam ke-20 sampai selesai sholat Id. Jadi malam lebaran pun di masjid mengikat diri. Pendapat yang lain mengatakan itu yang paling afdal, maksudnya urutannya itu yang paling afdal. Datang setelahnya adalah orang yang mengerjakan sholat atau itikaf ini di mayoritas waktunya di 10 terakhir Ramadan. Misal teman-teman masih terikat dengan kantor kerja sampai 7 hari sebelum lebaran. Biasanya baru libur 6 hari. Maka selama dia kerja, dia belum i'tikaf. Nanti setelah pas libur, baru dia masuk i'tikaf. Maka mayoritas waktunya 7-6 hari dia habiskan di masjid dan mengikat diri di sini. Ada juga pendapat atau tahap yang datang setelahnya adalah orang-orang yang berusaha memilih malam-malam yang utama, seperti malam-malam ganjil. Karena memang Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil. Karena adanya kesibukan yang dia tidak bisa tinggalkan, maka dia fokus di malam-malam ganjil untuk masuk i'tikaf. Misal di malam 21, di malam 23, 25, 27, 29, ini semua dia fokus, dia tidak akan pulang, dia i'tikaf. Masuk dari maghrib sampai besoknya lagi, begitu terus. Ada yang mengatakan yang paling rendah adalah seseorang berusaha i'tikaf semaksimal mungkin yang dia bisa. Semaksimal mungkin. Dia bisa i'tikaf, dia i'tikaf. Mengikat dirinya. Dan i'tikaf yang paling afdal adalah di 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan juga Masjid Aqsa di Palestina. Ini tempat yang paling afdal, paling bagus ini. Kalau antum bisa melakukan ini di 2 Masjid Haram Mekah dan Madinah, sangat bagus. Terutama kalau diikutkan dengan umrah. Karena kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umrah Ramadan, di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan masalah itu. Tapi kalau misalnya pun tidak bisa, Misal seperti orang-orang yang tinggal di Jordania, di Lebanon, di Palestina sendiri, maka mereka punya masjid yang dekat, Masjid Aqsa. Itu kan. Kalau kita dari Indonesia biayanya hampir sama, maka lebih baik kita umroh ke Mekah sama Madinah. Tapi kalau penduduk-penduduk sekitar situ, Jordania, tinggal nyebrang daratan saja ke Palestina, orang Palestina sendiri, maka mereka bisa i'tikaf di Masjid Aqsa. Apalagi memang ada perintah untuk itu, beriktikaf. Bahkan kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang mendatangi khusus sebuah masjid kecuali tiga. Untuk ibadah maksudnya. Masjid Haram Mekah, Nabawi Madinah, dan juga Masjid Aqsa. Dan juga banyak keutamaan yang lain. Di antaranya kata Nabi SAW, Sulaiman AS meminta tiga hal dari Allah pada saat selesai membangun Masjid Aqsa. Yang pertama, dia minta agar kerajaan yang dikasih oleh Allah tidak layak diberikan untuk orang sesudahnya, dan Allah kabulkan itu. Tidak ada lagi raja seperti Sulaiman alaihissalam setelah beliau. Yang kedua, beliau minta agar semua keputusan yang beliau sampaikan, walaupun wahyu belum turun, sesuai dengan yang Allah inginkan, maka beliau bisa memutuskan itu. Ini juga Allah kabulkan. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman AS meminta agar siapapun yang datang sholat di masjid ini, Masjid Aqsa, dua rakaat, tahiyat masjid kah, sholat apa saja, sunnah, qabliyah, apa saja dua rakaat, kecuali diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi keutamaan tempat memang ada, gitu kan. Tapi kalau kita tidak bisa ketiga masjid ini, maka masjid-masjid di sekitar kita cukup bagus, tapi sekali lagi cari masjid yang jami', artinya yang dipakai sholat Jumat dan sholat Id. Karena orang itikaf ada adab-adabnya, gak boleh keluar. Gak boleh keluar. Ya, kalau dia keluar sesuatu yang darurat sekali. Darurat sekali. Betul-betul dia harus berobat ke dokter. Ya, mungkin ada sebagian pendapat ulama mengatakan mengantar jenazah lalu dia kembali. Ya, ini penting. Atau ada istrinya datang mengunjungi dia di masjid lalu dia mau mengantar pulang. Seperti perilaku Nabi SAW pada saat Sofia radhiyallahu anha datang mengunjungi Nabi SAW lagi itikaf. Lalu Nabi SAW pulang mengantarnya karena khawatir nanti malam-malam ada yang ganggu atau apa saja. Maka adabnya adalah ditemani. Ini semua babnya tentu cukup luas. Banyak pendapat ulama mengatakan udur-udur syar'i, tapi kalau tidak ada, maka seseorang muslim mengikat dirinya di situ. Di sini dikatakan, selain daripada tidak tidur, serta juga membangunkan keluarganya. Makna membangunkan keluarga adalah, kata ulama hadis ada dua. Bisa bermakna, Nabi SAW mewasiatkan sebelum i'tikaf, untuk jangan upah, kalian harus sholat. Ya. Atau Nabi SAW, maksudnya Nabi ingatkan sebelum beliau masuk masjid, sehingga beliau tidak tiap malam keluar, mengingatkan istri-istrinya untuk bangun. Makna yang kedua adalah memang Nabi SAW keluar khusus di malam hari 10 terakhir Ramadan, walaupun beliau itikaf, beliau membangunkan istri-istrinya untuk sholat lalu beliau kembali lagi ke masjid. Karena bentuk rumah Nabi SAW antara masjid sama rumah itu, kalau misalnya tisu ini adalah kita anggap masjid, maka rumah Nabi SAW, maka gelas ini adalah masjid. Dan di sini ada pintu yang menyambung, ini rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di sebelahnya itu ada rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Pas di sebelah rumah Aisyah, bersebelahan. Di belakang rumah Aisyah itu berderet rumah-rumah kecil, itu semua rumah istri Nabi SAW. Jadi rumahnya semua berdekatan. Maka dari masjid Nabi SAW bisa keluar dan membangunkan mereka semua kemudian kembali lagi ke masjid. Ini makna daripada hadis dan beliau membangunkan keluarganya. Hadis selanjutnya, hadis 569. Dari Aisyah juga radhiyallahu anha, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari tentu meriwayatkan di nomor 62 dan Imam Muslim nomor 831. Bahwasanya Nabi SAW dulu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau. Maksudnya adalah sampai Nabi SAW meninggal, terus saja setiap tahunnya iktikaf. Kemudian para istri beliau juga beriktikaf setelah beliau wafat. Yang kita perlu garis bawahi adalah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itikaf sampai beliau meninggal semenjak disyariatkan. Dan juga yang kedua adalah yang tidak kalah penting, istri-istri Nabi juga i'tikaf setelah meninggalnya Nabi SAW. Berarti wanita boleh i'tikaf. Tapi ada syarat-syarat syar'i, enggak boleh di luar kota. Karena kalau luar kota ada mahramnya. Tempat yang i'tikaf itu aman ya, dari fitnah. Kalau ada masjid bisa menutup hijab dengan rapi, tertutup, kamar mandinya juga rapi. Gitu kan. Dan perempuan tersebut bukan musafir, maka dibolehkan. Tapi kalau tempatnya bahaya, fitnah, bercampur baur, laki-laki sama perempuan, akhirnya tadinya mau niat ibadah jadi malah maksiat, ini enggak boleh. Tapi yang jelas hukum syar'i bolehnya wanita itikaf di masjid. Dan perkataan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kemudian para istri-istri beliau itikaf setelah beliau wafat, sebagian ulama mengatakan para istri Nabi tidak ada yang itikaf waktu Nabi masih hidup. Ini tergantung daripada izin suaminya, ya. Dan makna yang lain adalah kalau setelah menjadi janda tidak ada lagi suami yang menaungi, maka dia boleh mengambil keputusan tanpa izin suami karena suami sudah tidak ada. Maka itu maknanya adalah mereka semua itikaf setelah meninggalnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu teman-teman kalau berumah tangga alangkah baiknya kalau sama keluarga, sama istri, sama anak pergi beritikaf, ya. Cari masjid-masjid yang besar, yang bersih, ya, suara imamnya juga bagus, kita bisa lakukan itu. Datang, kalau tidak bisa tiap malam, maka pilih malam-malam ganjil. Pergi sama istri, saya pernah lakukan itu sama istri, sama anak, datang ke masjid. Kebetulan karena masjid At-Tin dekat dengan tempat saya kesana gitu ya. Masjidnya cukup besar, suara imamnya juga Masya Allah bagus dalam membaca Al-Quran. Di situ juga cukup luas, datang, bawa bekal untuk sahur. Dari habis maghrib, masuk maghrib, isya, kemudian terawih, nanti ada sholat malam, sampai subuh, habis subuh, mulai keluar lagi untuk beraktivitas. Ya. Ini salah satu contoh saja, mungkin bisa dilakukan juga seperti itu, supaya memang istri kita juga mendapatkan keutamaan itu. Hadis 570, dari beliau juga, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Dulu atau dahulu apabila Nabi SAW ingin beritikaf, beliau melaksanakan salat subuh baru kemudian beliau masuk ke tempat itikaf beliau. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 66, Imam Muslim 831. Makna daripada hadis ini adalah kalau seseorang mau mendapatkan keutamaan yang lebih besar, misal nanti malam 21, maka terbuka bagi dia untuk masuk ke masjid dari habis sholat subuh sampai sholat maghrib. Dia boleh masuk. Nabi SAW contohkan subuh. Habis sholat subuh, jadi sebelum subuh sudah pamit sama istrinya, sholat subuh di masjid, kemudian beliau sudah tinggal. Maksudnya masuk di tempat itikafnya adalah tempat yang beliau pilih untuk standby di situ, duduk. Beliau baca Quran, zikir, dan seterusnya di situ. Ini memang waktu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama menyarankan bagi orang-orang yang merasa hatinya keras, ya, jauh dari agama, mudah berbuat maksiat, alangkah baiknya dia terapkan ini walaupun di luar Ramadan. Dia datang ke masjid, dia niatkan memang ingin mengikat diri. Misal hari weekend Jumat, Sabtu, Ahad misalnya. Dia masuk ke masjid lalu dia mengikat dirinya di situ. Dia datang, dia duduk, dia sholat, dia mandi juga di situ, dia di masjid, dia makan di sekitar perkara masjid. Pokoknya dia ikat, 5 waktu sholat dijaga, baca Quran, beristighfar kepada Allah saja. Dah 3 hari itu. Itu sangat memudahkan untuk melunakkan hatinya tentunya. Karena dia akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu contoh saja. Dan ini masjid tentu masjid yang dia bisa jangkau dekat rumahnya. Ada darurat, dia bisa keluar, itu yang dimaksudkan tadi. Hadis 571 juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sah wa huwa fil masjid, fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-bayta illa lihaja idza kana mu'takifan." Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Imam Bukhari nomor 63 dan ini lafadznya Imam Bukhari dan Imam Muslim 244. Sesungguhnya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memasukkan kepalanya ke dalam rumahku, sedangkan badan beliau berada di dalam masjid. Lalu aku menyisir rambut beliau dan beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan jika sedang i'tikaf. Jadi kalau tadi saya gambarkan ini adalah masjid, ini adalah rumah, ini adalah masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di sini ada dinding ini sama dinding ini satu. Dan Nabi SAW kalau buka pintu dari rumah beliau, dari kamar rumah Aisyah, bisa langsung masuk ke masjid. Di situ ada pintu dan ada jendela. Maka Nabi SAW kalau beriktikaf, kalau menurut hadis ini, adalah beliau datang dan bersandar di masjid yang ada temboknya dempet dengan rumah beliau. Dan beliau seringkali memasukkan rambutnya atau kepala beliau SAW kepada Aisyah, dan Aisyah pun menyisirkan, ya, menyisirkan rambut Nabi SAW. Ini berarti keluar hukum banyak, diantaranya bolehnya interaksi dengan istri pada saat itikaf, tapi hanya sebatas ini. Karena salah satu membatalkan itikaf adalah berhubungan biologis. Kalau orang pulang ke rumahnya hubungan biologis, seakan-akan itikafnya sudah ditutup sama dia. Ya. Dan itu sudah jelas dalam ayat Al-Quran. Ya. Sedangkan teman-teman sekalian, kalau hanya interaksi seperti ini, datang, berkunjung, berbicara, menyiapkan makan, menyisirkan rambut, dan ini satu hal yang dibolehkan secara syar'i. Juga keluar hukum lain, sunnah Nabi SAW adalah membiarkan istri yang menyisirkan suami. Ya, yang bujang nasib karena tidak punya. Dan ini ibu-ibu semestinya terapkan. Tawarkan kepada suaminya untuk menyisirkan rambut. Apapun yang dilakukan dalam khidmah kepada suami adalah ibadah. Nabi SAW di masjid. Artinya, kalau di masjid saja Nabi masih suruh istrinya sisir, kalau di rumah pasti Nabi lakukan secara otomatis. Berarti itu kebiasaan yang sangat baik. Seringnya interaksi antara suami istri dalam hal-hal yang kecil pun seperti ini sangat penting. Karena mungkin teman-teman yang belum berumah tangga, mereka belum punya gambaran, tapi saya kasih gambaran. Orang yang sudah punya berumah tangga pun ada yang masih seperti ini. Bagi antum yang belum berumah tangga, jangan ikutin contoh-contoh yang saya kasih contoh. Misal ada orang begitu menikah, hari-hari pertama dekat suami istri. Berjalan setahun, berjalan dua tahun, ada jarak-jarak. Jarak-jarak ini sampai pada tingkat bicara pun yang dilihat tembok. Bukan lihat ke pasangannya. Kalau ngomong, belum selesai pasangannya ngomong, diputus. Banyaknya permintaan-permintaan yang mubah ditolak. Tadi ini semua hal-hal yang bisa digunakan oleh syaitan, pemicu nanti sampai pada titik klimaksnya bercerai. Padahal sebenarnya tidak perlu semuanya. Kita harus bisa menjadikan rumah kita sebagai surga. Ya. Jangan cuma tahu instruksi, marah, ya, semuanya salah, atau mencari-cari kesalahan pasangan. Tidak. Kita harus menjadikan rumah kita sebagai tempat memang surga. Kita datang, istri dan anak senang. Kita pergi, mereka merasa sedih, berharap kita balik. Ada orang tidak, begitu dia keluar rumah, istrinya elus dada. Alhamdulillah dia keluar. Anak-anaknya gembira, alhamdulillah dia pergi. Begitu jam datangnya jam 10, wah sudah mau datang nih monster. Mana makanan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa ini? Marah-marah. Bawa emosional kerjaannya ke situ. Ya, begitu juga ada istri, dia tidak buat rumahnya surga. Suaminya kalau masuk rumah, berharap kapan besok saya kerja nih. Ya. Dari pertama masuk, mulutnya sudah terus cerewet. Ya. Ini kalau radio sudah habis baterainya. Tapi terus saja menyala, ngomong yang tidak masuk di akal, tidak nyambung, cuma tahu salahkan. Kenapa terlambat, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Ini kata-kata kenapa bungkus baik-baik di rumah tangga. Taruh di samping, gak usah pakai kenapa. Rangkul pasangan, ucapkan kata-kata yang baik, buat surga nyaman. Karena emang rumah harusnya begitu, dan itu ada di tangan kita. Baginda Nabi SAW terkenal sangat romantis, sangat baik. Di antaranya, lagi iktikaf saja masih minta manja dengan istrinya, disisir rambutnya. Mestinya orang lakukan itu. Ya. Tapi ini syaitan subhanallah kadang-kadang hia, buat di dalam rumah tangga tidak terjadi, tapi di luar syaitan goda dengan maaf, pelacur, dengan laki-laki yang tidak benar, mau dilakukan. Tapi dengan pasangannya, enggak mau. Padahal jelas-jelas bersih, baik, halal, tapi enggak dinikmati. Makanya teman-teman yang sudah berumah tangga, yang biasa ngomong cuma lihat tembok, mulai sekarang lihat mata pasangan. Dengar ucapannya kalau dia ucapin, nikmati yang halal itu. Karena syaitan menutup itu dari banyak orang. Ini sering saya bahasakan kalau dalam pelatihan rumah tangga. Sehingga akhirnya banyak pintu-pintu yang ya, tertutup. Padahal sebenarnya bisa kita membukanya dan mencairkannya. Dan dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah masuk rumahnya kalau lagi itikaf kecuali hajat. Dan makna hajat adalah sesuatu yang sangat mendesak dan diperlukan. Bukan hanya sekedar datang, ngobrol, tidak. Kalau penting sekali baru beliau meninggalkan masjid. Ini khusus pada saat lagi itikaf di bulan Ramadan. Hadis selanjutnya 572. Dari beliau juga maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. As-sunnatu alal mu'takifi alla ya'uda maridha wa la yashhada janaza wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu min wa la i'tikafa illa bi sawm wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'. Hadis ini riwayatkan Abu Dawud, ya, dan dikatakan tidak ada masalah dengan para perawinya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 333. Aisyah berkata anha, sunnah bagi orang, sunnah artinya lebih baik, lebih afdal, bukan kewajiban, bagi orang yang itikaf untuk tidak menjenguk orang sakit. Tentu sunnah artinya bukan kesalahan, tapi kalau misal kata ulama orang tuanya yang sakit, ada bab wajib bakti, istrinya lagi sakit mau melahirkan, anaknya lagi sakit berat harus diantar ke rumah sakit, itu berbeda. Tapi ini umum, menjenguk orang sakit umum untuk mengejar keutamaan jenguk orang sakit kan ada pahalanya. Maka itu lagi itikaf, sunnahnya dia tidak lakukan. Tidak menyaksikan jenazah. Artinya dia sholat di jenazah di masjid tapi gak usah ikut ke kuburan. Tapi kalau dia mau juga itu adalah sunnah, boleh saja. Cuma lebih baik dia tidak lakukan. Tidak menyentuh wanita dan tidak mencumbuinya. Saya istrinya tentu di sini. Dan tidak keluar kecuali untuk suatu keperluan yang memang harus dilakukan. Tidak ada itikaf kecuali dibarengi dengan puasa. Artinya kalau orang tidak puasa Ramadan, tapi mau itikaf malamnya ini tanda tanya. Dan tidak ada itikaf kecuali dalam masjid jami'. Ini tadi saya bilang. Jami' artinya ada dikerjakan Jumat, bukan di musola. Sehingga hanya setiap Jumat harus keluar ke masjid besar. Enggak, memang dia di masjid jami'. Hadis selanjutnya 573 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal mu'takifi shiyam illa an yaj'alahu 'ala nafsihi." Hadis ini riwayatkan Darul Qutni dan Hakim, dan menurut pendapat yang lebih kuat hadis ini mauquf nomor 1143, tapi Darul Qutni meriwayatkan nomor 199 dan Hakim 439. Hanya saja hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani dalam buku beliau tentunya. Hadis ini artinya tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beriktikaf kecuali jika dia mewajibkannya atas dirinya sendiri. Makna hadis ini kalau dipahami secara literal berarti kalau orang mau iktikaf di masjid enggak usah puasa. Dan ini bentrok dengan hadis-hadis yang sahih seperti misalnya hadis tadi Aisyah sebelumnya, ya, yang dikatakan dan tidak ada. Ya, hadis 572, satu hadis sebelumnya yang kata Aisyah radhiyallahu anha, wala i'tikafa illa bi saum. Dan tidak akan dianggap orang bisa i'tikaf kecuali dengan puasa. Ini hadis yang sahih, ya, riwayat Abu Daud. Sementara hadis yang setelahnya hadis yang dilemahkan oleh para ulama hadis, maka tentu hadis Ibnu Abbas, ya, tidak diamalkan karena hadis Aisyah di sini lebih kuat. Dan kita sudah bilang kalau hadis lemah itu bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat, maka dalam penerapan hadis yang lebih kuat yang diterapkan, hasan ataupun sahih. Hadis 574 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fis sab'il awakhir, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum katawata'at fis sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari nomor 60, riwayat Imam Muslim 822 dan 823. Artinya bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW telah diperlihatkan Lailatul Qadr dalam mimpi, tepatnya terjadi pada 7 malam terakhir dari malam 23 sampai malam 29. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku lihat mimpi kalian telah bertepatan pada 7 malam terakhir. Barang siapa yang ingin mencarinya, maka hendaklah dia mencarinya pada 7 malam terakhir. Dan ini menandakan teman-teman sekalian berarti mulai malam 23 sampai malam terakhir. ini berputarnya Lailatul Qadr. Sebagian ulama mengatakan malam ganjil secara keseluruhan 21 sampai 29. Tapi pendapat yang paling kuat dan rajih adalah 7 hari terakhir ini. Dan hadis setelahnya menjelaskan kepada kita kalau Lailatul Qadr seringkali terjadi justru di malam 27. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi Lailatul Qadr Lailatu 27. Beliau bersabda tentang Lailatul Qadr, malamnya adalah malam ke-27. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan pendapat ini atau menurut pendapat hadis ini kuat. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 53 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam buku beliau. Tentu hadis ini kata sebagian ulama adalah seringnya terjadi di malam 27. Tapi hadis yang sebelumnya riwayat Bukhari Muslim memastikan kalau dia berputar di malam ganjil 7 malam terakhir. Ya. Tapi sering kali terjadi di malam 27. Tentu seorang Muslim, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menentukannya pada waktu tertentu di situ karena memang supaya dia aktif. Ya. Kalau misalnya difonis langsung malam 27 saja, walaupun itu yang paling sering terjadi, maka umumnya orang tidak hadir di masjid. Makanya kita lihat malam 27 saja yang biasa ramai. Selebih malam 27 sudah enggak. Gitu. Saya pernah duduk di masjid, kebetulan habis sholat terawih di salah satu masjid. Saya ketemu dengan salah satu kerabat habis terawih. Kemudian ada pengurus masjid menyiapkan minum. Maka duduklah, saya juga ikut duduk minum di situ. Setelah itu dia mengatakan, Alhamdulillah sudah dapat Lailatul Qadr. Gitu kan. Jadi malam-malam sebelumnya rupanya tidak hadir, ini malam 27. Gitu kan. Maka saya tersenyum dan saya mengatakan, mudah-mudahan saja insya Allah. Tapi harus diketahui, dia bisa berputar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, atau tepatnya di 7 malam terakhir. Maka kita kejar semuanya, lebih baik daripada satu malam dan kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala memang memindahkannya di malam yang lain. Tentu khilaf di antara ulama tentang Lailatul Qadr, tapi yang paling nyata hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti terangnya bulan purnama atau bulan Qadr, ya. Qadr itu artinya bercahaya. Lailatul Qadr berarti malam yang bercahaya. Seperti bulan purnama atau bulan Qadr di malam Lailatul Qadr. Berarti memang disebutkan ciri di sini. Kalau pas biasanya bulan purnama, bulannya besar dan warnanya kuning terang itu, terjadinya di pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15. Yang kita biasa disuruh puasa Iyamul Bid. Puasa 3 hari ini. Yang kata Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulannya, pahalanya sama dengan puasa setahun. Ini sudah kita jelaskan di bab puasa kita kemarin. Tapi yang jelas di situ kita bisa lihat bulan terang sekali. Berarti dia tidak terjadi kecuali di pertengahan bulan. Kalau di bulan-bulan umumnya, di akhir bulan, di 10 terakhir setiap bulannya tidak pernah terjadi bulan purnama. Tapi khusus di 10 terakhir Ramadan, maka akan terjadi bulan purnama. Dan itulah tepatnya Lailatul Qadar yang Allah mengatakan khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, artinya setiap kali orang melakukan ibadah apa saja, ucapkan subhanallah, pas Lailatul Qadar dapat pahala 1000 bulan mengucapkannya. Salat malam juga begitu, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 576 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, araita in alimtu ayyi lailatin Lailatul Qadar, ma aqulu fiha?" Qala, "Quli, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika aku tahu pada malam tersebut, pada malam keberapa Lailatul Qadar itu? Apa yang mesti aku ucapkan pada malam itu atau malam tersebut?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi suka memaafkan, maka maafkanlah aku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima selain Abu Dawud dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Disebutkan Imam Ahmad di nomor 171 dan 182, An-Nasa'i nomor 407, At-Tirmidzi 534, Ibnu Majah 1265, dan Hakim 530. Dan ini dikatakan sanadnya sahih. Jadi seringnya kita mengucapkan kalimat ini di 10 akhir Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil, adalah hal yang sangat baik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa sebabnya? Kenapa dua ini saja? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar adalah malam penentuan keputusan sampai satu tahun ke depan. Setiap Lailatul Qadar ditentukan semua keputusan satu tahun ke depan. Kalau seseorang mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia seperti meminta agar kesalahannya yang lalu dimaafkan dan kesalahan satu tahun ke depan dimaafkan. Karena memang Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu ditentukan semua keputusan dengan kebijaksanaannya Allah. Maka dengan dia mengucapkan ini, dia dapat pengampunan dosa setahun ke depan walaupun dia belum melakukan itu. Ini salah satu pendapat ulama yang merincikan kenapa harus doa ini yang banyak dibaca. Hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis 577 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa." Tidak boleh dilakukan safar atau bepergian jauh kecuali menuju tiga masjid, Masjidil Haram, Mekah, Masjidku ini Nabawi, dan Masjid Aqsa. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan 76 dan Imam Muslim 976. Sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah puasa tentunya. Dan insya Allah kedepannya kita sudah masuk ke bab haji. Baik, begitu saja insya Allah. Kita bertemu lagi di Selasa akan datang dengan membahas insya Allah kitab haji atau bab haji. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan jadikan sebagai tambal amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja semuanya diganti oleh Allah dengan kemahmurahnya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Muslimin, dan juga bagi negara tercinta ini, semua dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Bagaimana kita disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Dan juga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi yang kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan tentu saja kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.